Hai cinta, dia pula yang berdusta. Karena cinta, ku menyayanginya. Tapi yang terjadi, dia ingkari janji. Dia kini bukan dia yang pergi, tak akan kembali, masih ada.